Ya, tendang gol, backnya nggak ada, pemain tengahnya nggak ada. Atau kita menang 1-0 karena lawannya kuat. Yang membuat kita bahagia, Pak? Puas. Menang 1-0. Kebahagiaan itu ada pada perjuangan. Dan orang beriman, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat. Ketika dia beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan telah membuktikan itu kepada kita, dan kita rasakan setiap tahunnya. Ini yang bisa disampaikan, dan kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa ingin bertanya atau yang memberikan koreksi jika saya ada kesalahan saat sesi materi, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Oh, dibawa dulu. Ya, baik. Ya, terima kasih. Bisa ya? Ini mic untuk itu aja. Oh, untuk ini. Oh, oke. Okay. Ini enggak bisa dibawa ternyata. Oh, bisa dibawa. Jadi, biasanya harus dipakai poster. Oh iya. Iya, silakan. Oh, yang ini aja nih. Yang ini aja. Boleh. Ya, pertanyaan saya, poster, ia mendapat jaminan untuk bisa memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan itu, apakah hanya cukup dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan atau harus yang lainnya? Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih jazakallahu khair, pertanyaan yang bermanfaat dan menajamkan sesi materi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita paling enak balik ke hadisnya deh. Rasulullah SAW bersabda, "Ya dakhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah." Yang akan dimasuki orang yang berpuasa pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam shaimun, dan as-shaimun dalam ilmu usul fikih bermakna umum, artinya orang yang berpuasa wajib dan juga yang berpuasa sunnah. Apa zona amannya gitu ya, kalau bahasa comfort zone-nya wajib, yang wajib. Tapi kalau kita bisa ditambah yang sunnah, maka tentu saja fasilitas surga yang kita dapatkan itu lebih mewah gitu ya. Oleh karena itu, tapi paling nggak kita main safety player yang wajib dulu, yang Ramadan. Itulah syarat mutlak ke pintu Rayyan tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ibu-ibu ada? Ada ya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya mengenai kegiatan sahur. Tadi dijelaskan sama Ustaz, katanya kita boleh mendirikan sahur sampai dengan azan subuh itu selesai. Cuma gitu ya, Ustaz? Nah, ada kebiasaan di rumah itu, kalau misalnya udah ada, jadi malu. Kalau udah azan baru mulai berkumpul, itu suami saya segera mengambil air putih dan minum aja, belum gitu. Nah, itu kira-kira sampai, sebenarnya itu dilakukan sampai azannya, selama azan, maksudnya artinya azannya belum selesai. Tapi apakah itu keguguran buat diri saya sendiri, apakah itu diperbolehkan atau enggak gitu, Ustaz? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Sekali lagi, batas awal adalah waktu subuh, sebagaimana Al-Baqarah 187. Waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimu siyama ila lail. Dan makan dengan sampai jelas bagi kalian masuk waktu subuh, lalu kalian berpuasa sampai maghrib, sampai malam. Dan begitu juga hadis Bukhari, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan subuh. Setelah itu berhenti. Ada dispensasi bagi orang yang sedang makan makanannya di hadapannya, lalu begitu ketika dia belum menghabiskan, belum selesai, azan subuh berkumandang. Itulah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Idza sami'a ahada wal ina'u bi yadi. Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan sedangkan belum habis gitu loh. Atau minuman yang di gelasnya ini belum habis. Tapi ini udah komplit nih, udah di depannya. Maka jangan dia tinggalkan sampai dia selesaikan hal atau selesaikan makanan dan minuman tersebut. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu masuk detik pertama waktu subuh, maka kita enggak boleh ngambil lagi terus nuang lagi. Dispensasinya adalah yang masih tersisa atau yang sudah kita ambil tapi belum kita habiskan atau belum kita makan, itu boleh kita eksekusi. Tapi kalau yang masih ada di mana masih ada di magic jar atau masih ada di galon, janganlah. Masih ada. Jadi walaupun minumnya cepat-cepat gitu, belak-belak, Allah kan lihat juga. Innallaha basirun bil ibad. Allah itu maha melihat perbuatan-perbuatan hambanya. Mungkin Allah nggak lihat kali, Ustaz. Allah lihat, Allah kasih lihat. Jadi jangan, kalau udah dengar udah berhenti. Dan udah dong, dispensasinya udah lumayan tuh. Kita dikasih kesempatan ngambil sebelum subuh. Ya, begitu azan subuh nggak bisa ngambil lagi. Allah Ta'ala bisa. Iya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Pakai mic nih Pak. Mau yang mic, Pak. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya akan tanyakan, selama bulan Ramadan itu kan kita harus banyak untuk sholat-sholat qiyamul lail, yang dalam hal ini tarawih. Bagaimana menurut pendapatnya, apakah yang utama itu misalnya kita sudah biasa sholat tahajud, kemudian di bulan Ramadan ini ada tarawih, nah sholatnya itu sholat tarawih dan sholat tahajud, apakah kita lebih baik memperbanyak rakaat sholat tarawih? Kemudian satu lagi, apabila karena suatu hal kita berencana untuk bangun untuk sahur, tetapi mungkin alam nanti atau bagaimana, dan kita terbangun pada saat azan subuh, apakah masih boleh minum atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih jazakallahu khair, pertanyaan yang bermanfaat sebagai pertanyaan sebelumnya. Adapun masalah tahajud, perlu kita ketahui bahwa kita punya 3 nama ya, qiyamul lail, tarawih dan tahajud. Dan 3 nama ini sebenarnya substansinya ini sama-sama salat malam. Qiyamul lail artinya salat malam. Tarawih adalah salat malam yang dikerjakan di Ramadan. Karena arti dari tarawih itu istirahat. Jadi maksud salat tarawih itu salat malam yang ada breaknya, yang ada istirahatnya di antara salam. Karena lebih panjang, lebih lama, otomatis lebih capek, lebih letih, maka ada break sebentar sebelum kita bangkit lagi, lanjut sholat lagi. Alasan mengapa dinamakan tarawih. Adapun yang ketiga itu tahajud, sholat malam yang dilakukan setelah kita bangun dari tidur. Jadi kita tidur dulu, bangun sebagaimana surat Al-Isra ayat 79 ya, fatahajjat bihi nafilatan, maka lalu dia sholat tahajud sebagai sholat sunnah. Oleh karena itu tiga nama ini substansinya sama, sama-sama sholat lail. Kalau kita kerjakan setelah kita tidur maka namanya tahajud. Kalau di bulan Ramadan bisa namanya tahajud, bisa namanya tarawih gitu loh. Atau bisa namanya qiyamul lail juga. Ya sama. Nah, jadi masalah boleh enggak nih nambah gitu ya. Kalau Abu Dhabi itu berapa? 11.83 ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara ini, maka kita perlu mengetahui poin-poin berikut ini yang berkaitan dengan rakaat. Pertama, ulama sepakat ya bahwa yang terbaik itu 11 rakaat dengan kualitas dan lama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang khusyuk lama gitu. Itu yang terbaik. Ulama sepakat. Yang kedua, ulama pun juga sepakat bahwa kurang dari 11 boleh. Karena hadisnya jelas Bukhari, tidak lebih dari 11. Jadi kurang boleh gitu. Pemahaman terbaik kurang boleh. Jadi barang siapa yang 4 rakaat terus pening gitu loh, pulanglah terus tutup dengan 1 witir di 5, enggak ada masalah sama sekali. Nah, timbul permasalahan, boleh enggak lebih dari 11 rakaat? Jadi ini yang jadi masalah, bukan harus 2-3, bukan. Jadi banyak orang yang salah, yang berpikir antara 11-23, bukan itu titik permasalahannya. Tahrir mahalan niza, jadi menentukan ranah permasalahan atau perbedaannya, boleh gak lebih dari 11? Ya 13, ya 15, ya 17, ya 19, 21, 23, dan seterusnya. Nah, mayoritas para ulama menyatakan, mayoritas 4 imam madhab, 4 imam madhab bilang boleh. Maliki, Abu Hanifah, Syafi'i, Hanbali, dan seterusnya. Bahkan sebagian ulama ada yang menukilkan ada ijma' dalam masalah ini. Sebagian kecil para ulama sebagian mengatakan tidak boleh, tidak diperbolehkan, Ani dan beberapa para ulama. Wallahu ta'alam bisawab, ini adalah perbedaan yang biasa di tengah-tengah para ulama, sampai menjadi ajang perpecahan di tengah-tengah umat. Karena sedikit saja perbedaan dalam Islam itu ada dua. Ada perbedaan ditoleransikan, ada perbedaan yang harus disikapi dengan tegas. Ulama punya konsep laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidak setiap perbedaan itu ditoleransikan atau dianggap, hanya perbedaan yang kuat hasilnya. Dan ini termasuk perbedaan yang kuat. Termasuk perbedaan kuat. Dan ini konsep hidup kan. Kita dalam hidup pasti kan ketemu perbedaan, iya enggak? Apakah kita harus saklek setiap saat? Enggak mungkin. Tapi apakah kita toleransi setiap saat? Enggak mungkin juga. Iya kan? Nah, itu konsep Islam begitu loh. Makanya keliru orang yang saklek, pokoknya guru saya yang benar dalam semua perbedaan, itu gak tepat. Tapi semuanya ditoleransikan, itu pun juga gak tepat. Itu bertentangan dengan fitrah kita. Saya beri analogi sederhana lah. Dalam keluarga, ada perbedaan yang ditoleransikan, ada perbedaan yang tidak ditoleransikan, benar gak? Misalnya kita semua yang masuk ke rumah makan Padang, lalu kita sebagai suami pesan kepala ikan kakap, istri kita pesan tunjang, anak kita ayam panggang, terus kita marah. Papa gak terima seperti ini. Ini namanya perpecahan nih. Kalau papa kepalikan kakap, semua harus kepalikan kakap dong. Masa ada yang tunjang, masa ada yang ayam goreng, ayam panggang. Apa kira-kira kita? Kan aneh banget ya. Mungkin anaknya yang ABG bilang, "Pak, jangan lebay, Pak. Ini enggak masalah." Kan gitu ya. Jadi, ini perbedaan yang ditoleransikan. Enggak boleh kita saklek gitu. Ini biasa. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang enggak bisa gitu loh. Misalnya ada pasang suami istri, istrinya kerja, terus pulang jam 12. Terus kata suaminya, "Dari mana aja pulang, kan suami udah nunggu nih lagi." "Dari mana aja kamu?" "Aku sebelum pulang tadi mau makan malam dulu." "Sama siapa?" "Sama Joko, teman kerjaku." "Enggak tuh." Marah dong. "Nanti istrinya makan malam sama Pak Joko, marah lah." "Rina, begini, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu kan istri, anak-anak kan butuh kamu. Ini gak boleh. Ini haram hukumnya." Kata istrinya, "Itu kan pendapat papa. Kalau bagi aku boleh, kita toleransi lah, Pak." Kira-kira gimana tuh? Enaknya gimana kalau punya istri begitu? Ya SP3 lah, kan begitu lah. Gak bisa, ini bukan perbedaan yang ditoleransikan. Ini perbedaan yang harus tegas, ini kekeliruan. Kan gitu ya. Nah, begitu juga dalam masalah agama, ini perlu kita dudukkan, karena banyak pihak mengatakan apa fanatik banget dalam semua perkara. Sebagian pihak toleransi dalam setiap perkara enggak bisa. Itu tidak sesuai dengan konsep para ulama dan bisa dicek statement Al-Imam Syafi'i dalam masalah ini dalam kitabnya Ar-Risalah. Beliau mengatakan perbedaan ada dua. Disikapi dengan tegas dan perbedaan yang ditoleransikan. Ya, itu sedikit lah karena agak ramai juga masalah ini. Jadi ini perbedaan yang kuat. Nah, kalau saya ditanya tanpa mengurangi rasa hormat saya dan dengan keterbatasan ilmu saya lebih menguatkan atau lebih condong lebih tepatnya kepada pendapat mayoritas para ulama bahwa boleh lebih dari 11 rakaat. Apalagi kalau kita tidak bisa selama Rasul dan sekhusyuk juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, "Shalatul laili makna fa idza khasyya ahadukum subha fa autir bi wahidah." Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan apabila Anda khawatir masuk waktu subuh, tutup dengan 1 witir. Hadis ini ditanyakan oleh seseorang tentang sholat malam. Lalu Nabi menjelaskan hal tersebut, lalu orang itu pulang dan langsung mempraktekkan. Saya ingin bertanya, kalau kita bertanya tentang berapa rakaat sholat malam atau tentang sholat malam, lalu jawabannya seperti itu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan apabila masuk waktu subuh tutup dengan 1 witir, pembatasan enggak? Enggak ada. Tapi enggak mengatakan 11 rakaat ya? Enggak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan batasnya masuk waktu subuh. Jadi ini. Tapi mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis Bukhari juga, bahwa Nabi SAW ala ihda asyrata raka'ah fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan, Nabi SAW tidak lebih dari 11 rakaat di Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masalah banyak jawab, artinya jawabannya panjang tapi simpel aja. Kita sering mendengar terjemahan hadis ini dengan arti Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Gitu ya. Kita baca buku atau artikel atau misalnya penjelasan terjemahkan Nabi tidak pernah lebih dari 11. Wallahu ta'ala bisawab, kalau kita baca hadis ini dengan ilmu usul fikih tepat gitu loh. Karena ada kana dan fi'il mudhari. Kalau ada bahasa Arab kana dan fi'il mudhari, maka kasusnya bisa sekali kejadian, bisa 2 kali kejadian, bisa 3 kali kejadian, bisa 4 kali kejadian, dan seterusnya. Artinya bukan berarti selalu seperti itu gitu loh. Sama seperti hadis riwayat Imam bahwa Nabi SAW sholat dengan menggendong anak kecil, itu juga pakai kana fil mudhari, padahal kejadiannya cuma sekali. Bukan berarti Nabi selalu menggendong anak kecil. Jadi intinya bahwa menerjemahkan hadis ini dengan mengatakan Nabi tidak pernah lebih dari 11, ini perlu ditinjau ulang. Karena dalam ilmu usul fikih, kalimat seperti ini bukan berarti selalu demikian, tapi bisa kita terjemahkan secara umum Nabi tidak lebih dari 11. Dan sehingga tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis salat lail itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan kalau mendekati takut waktu subuh tutup dengan 1 witir. Walau talalam ini ilmu yang sangat terbatas yang saya pahami. Itu poin. Poin yang kedua, berarti kalau boleh lebih dari 11 rakaat, masalahnya jadi lebih simpel. Masalahnya bisa lebih bebas. Silakan salat tarawih mau sendiri atau mau berjamaah. Lalu setelah ya dari jam ke jam jarak acara kita, masya Allah. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita boleh nambah lagi pas tahajud, boleh nambah lagi ketika tahajud. Tapi saya sudah tutup dengan witir. Walau kalau misalnya mayoritas para ulama membolehkan, sebagaimana hadis Ummu Salamah, Nabi SAW pernah sholat lagi 2 rakaat setelah beliau tutup dengan witir. Sehingga hadis ija'alu akhir sholatikum bilaili witra, jadi karena sholat terakhirmu di malam hari sholat witir, itu anjuran, bukan mewajibkan. Jadi kalau bisa terakhirnya witir, tapi kalau gak bisa gak masalah. Karena dalam hadis Ummu Salamah Nabi SAW sholat lagi setelah witir. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kalau mau nambah, saran saya tarawih bersama imam sampai selesai, baru setelah itu silakan tambah lagi. Jangan udah sholat berjamaah sebelum witir pulang dengan alasan mau witir di rumah. Enggak sih? Ya boleh. Nggak sholat juga boleh kan gitu ya, namanya juga tarawih kan hukumnya sunnah. Tapi sayang, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, man qama mal imam hatta yansarifa kutibalahu qiyamul laila. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai ditutup dengan witir, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Rugi gitu. Jadi kan kita sholat sama imam paling berapa lama sih? Paling 1 jam. Dengan 1 jam durasi sholat, kita bisa dapat pahala qiyamul laila sampai subuh. Sayang. Tapi kalau kita pulang sampai di rakaat ke-8, ya sudah, pahalanya sampai durasi waktu sampai rakaat ke-8 aja, nggak dapat lagi. Nanti baru tambah lagi tahajud berapa menit. Kita sholat tahajud berapa menit sih? Paling 1 jam lagi. Jadi kita hanya dapat mungkin pahala 2 jam. Rugi banget. Jadi selesaikan sama imam sampai selesai. Kalau mau nambah silakan nambah lagi, tapi jangan pakai witir. Karena la witra ni fi lailah. Nabi SAW bersabda tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Kebangun waktu subuh, iya itu sudah habis waktunya. Iya. Jangan, silakan berpuasa kalau sudah niat ya. Karena kan niat itu dari malam sampai detik terakhir waktu subuh. Tapi jangan makan lagi. Jangan. Subuhnya kecepatan. Kita pastinya kecepatan 5 menit. Silakan. Tapi kalau muadzinnya on time, sudah tawakal ala Allah. Ya, ya silakan. Ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya pertanyaan yang pertama, sahihkah riwayat ini? Terus yang kedua, apa maksud riwayat ini, Ustaz? Dari hadis riwayat Bukhari 1904, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa semua amalan manusia itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku. Sahihkah ini atau bagaimana derajatnya? Terus ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaan. Hadis qudsi yang sahih, dan beliau sendiri yang mengatakan hadis Bukhari, dan kita tahu hadis Bukhari bisa dikatakan adalah hadis yang sudah jelas sahih lah kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya apa sih? Asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang langsung akan mengganjarnya. Ini dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dan juga dijelaskan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan banyak para ulama lain. Maknanya adalah, hadirin sekalian, bahwa ini adalah sebuah bentuk penghormatan kepada puasa. Ini bahasa penghormatan. Seperti misalnya Ka'bah dikatakan Baitullah, kan gitu ya. Ka'bah dikatakan Baitullah. Padahal kita tahu masjid di Abu Dhabi Baitullah juga bukan? Baitullah gitu. Tapi kan mau ke Baitullah nih, tiba-tiba sholat di Grand Mosque kan orang bingung, kok di sini? Saya pikir mau ke Mekah. Loh kan saya bilang Baitullah. Sekali lagi itu benar, tetapi kalau Baitullah itu diucapkan secara mutlak, maka semua orang akan berpikir ke Ka'bah, karena itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala baiti di dalam Al-Qur'an, maksudnya Ka'bah. Dalam rangka apa? Dalam rangka penghormatan bahwa inilah masjid yang sangat luar biasa, masjid pertama di dunia, bahkan bangunan pertama di dunia sebagaimana surat Ali Imran, dan keutamanya sangat luar biasa, besar daripada 100 ribu kali sholat di tempat lain. Nah, begitu juga ketika Allah mengatakan as-siyam, puasa itu untukku, bukan berarti sholat bukan untuk Allah, bukan. Bukan berarti zikir bukan untuk Allah, bukan berarti haji bukan untuk Allah, semua untuk Allah, tapi ini penekanan, bahasa penghormatan. Itu poin yang pertama. Dari sisi apa dihormati? Bukankah kita tahu bahwa kalau harus komparasi, sholat lebih hebat daripada puasa. Sholat rukun Islam keberapa? Kedua. Puasa rukun Islam keberapa? Wah, raya apa? Terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah Abu Dhabi tentang rukun Islam. Pertama dalam sejarah. Bahaya nih rukun Islam khilaf. Jadi potensi konflik di antara antum besar nih loh kalau sampai rukun Islam khilaf. Puasa rukun Islam keberapa? Keempat. Jadi 2 sama 4 jelas lebih hebatan 2. Jadi sehingga dari sisi apa sih puasa mendapatkan sebuah penghargaan sehebat itu? Nabi Allah berfirman, puasa itu untukku. Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Rajab rahimahumullah, dari sisi keadaannya dan private-nya, puasa adalah ibadah yang sangat private, sangat rahasia. Ketika kita satu masjid tahu kita sedang sujud, kita sedang ruku. Itu kan bahasa hiperbolanya, satu masjid tahu kita sedang sujud. Orang kelihatan, oh bapak fulan lagi sujud. Kalau kita lagi tatul masjid, semua orang tahu. Jika kita sedang puasa, gak ada yang tahu. Siapa yang bisa bedakan siapa yang sedang berpuasa atau tidak? Gak ada yang tahu. Padahal paling gak nih detik ini kita sedang melakukan dua ibadah. Yang pertama puasa, yang kedua menuntut ilmu. Adapun menuntut ilmu semua ketahuan, wajah-wajahnya menuntut ilmu semua, semua tahu. Tapi puasa, gak ada yang tahu. Siapa yang tahu ibu-ibu yang gak puasa dan yang berpuasa pada saat ini? Gak ada yang tahu. Jadi sekali lagi, ini benar-benar rahasia. Oleh karena itu, karena saking private-nya, Allah mengatakan puasa ini untukku dan aku yang langsung akan mengganjarnya. Allah Ta'ala. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat bulan Ramadan itu kita tetap berkegiatan seperti bekerja dan sebagainya, sehingga kita berinteraksi sesama. Nah, ada saatnya kita bertemu dengan konflik sehingga mengakibatkan kita marah atau sebagainya. Itu membatalkan puasa. Itu aja. Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya, pertanyaan yang bermanfaat. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketemu dengan konflik di bulan suci Ramadan yang mungkin memprovokasi kita, menantang kita. Terus kita marah nih, apakah kita puasa kita batal? Sebenarnya jawabannya jelas ya dalam hadis Bukhari yang cukup panjang itu ya. idza syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila dia atau orang yang berpuasa itu dicaci orang dan diajak berantem sama orang, maka hendaklah dia katakan, saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Jadi ketika lo kalau berani lawan gue gitu loh, bilang mohon maaf saya lagi puasa, nanti aja habis tarawih gitu. Gak boleh. Ini berarti gak ngerti hikmah dan esensi dari puasa. Nah dari sini lagi-lagi kembali kepada makna puasa yang tadi kita bahas, injek rem. Makanya orang yang ketika puasa tetap menggibah, tetap memfitnah, tetap meledak-ledak, tetap caci maki orang, tetap berantem, berarti dia gak ngerti makna dari puasa. Makanya kita tekankan pada siang dan sore hari ini, ayo dong injek rem dong. Gak bisa. Puasa itu bukan hanya menahan dari makan dan minum, tapi dari semuanya, termasuk emosi kita. Dan sekali lagi, kalau misalnya akhirnya terucap atau meledak, maka otomatis pahala kita berkurang. Tidak batal, tetapi berkurang. Sejauh mana persentase kurangnya tergantung emosi ledakan itu. Tapi alhamdulillah masih bisa diperbaiki dengan apa? Dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita langsung langsung meredakan, maka insya Allah balik lagi. Tapi kalau kita larut, udah ditenangin tetap aja ngamuk, nah itu bisa turun terus tuh pahala puasanya, dan bisa sampai titik nadir tidak dapat pahala sama sekali dari puasa kita. Na'udzubillah. Mungkin itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya silakan Pak. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, bagaimana mempertahankan semangat Ramadan ini di 11 bulan yang akan datang gitu? Karena sebagaimana kita ketahui, di Ramadan ini kita semua tingkat ketakwaan dan kesolehannya itu di. Nah, bagaimana supaya ini tetap bertahan di 11 bulan? Terima kasih. Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sering mendengar ucapan orang bahwa kita harus pertahankan semangat ibadah kita di Ramadan pasca Ramadan, bahkan harus kita tingkatkan lagi, kan gitu ya. Kita ketahui itu pernyataan motivator, pernyataan berdalil. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kita benar-benar mempertahankan semangat Ramadan 100% pasca Ramadan. Mustahil. Mungkin Nabi aja beda. Hadis Bukhari, kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan Nabi di Ramadan. Kedermawanan Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan sama atau beda? Beda. Beda. Hadis Nabi ketika masuk 10 hari terakhir, yajtahidu, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat selain 10 hari terakhir. Berarti ada perbedaan juga. Tapi tidak, jangan anjlok, jatuh, itu yang perlu dicamkan. Kalau ada pengurangan, wajar. Karena kan beda dong. Kenapa kita bisa semangat banget pas Ramadan? Contoh, kan Nabi diantaranya adalah wasufidat maradatul jin, gembong-gembong syaitan itu dibelenggu. Nah ini yang penting nih, bahwa yang dibelenggu itu dalam riwayat lain gembong-gembong syaitan. Jadi bukan semua syaitan, hanya gembong-gembongnya, hanya yang bintang empatnya, mafianya, kelas beratnya. Jadi yang kelas bulu, kelas bantam, kelas operasi sekarang gitu loh. Makanya maksiat gak hilang 100%, tetap jelas, berkurang drastis tapi gak hilang, karena tetap beroperasi. Makanya memalukannya jika kita kalah lagi di Ramadan. Jadi kalau ngelawan kelas ringnya kalah, gimana full team, kan repot. Ini nih kita hanya berhadapan dengan lapis keduanya, masih kalah juga, kebangetan kan gitu ya. Gimana mau setelah Ramadan habis kita. Makanya kata Nabi dalam hadis Muslim, rajima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salaka fala yughfar la. Celaka seseorang yang memasuki Ramadan lalu menghabiskan hari-hari di bulan suci Ramadan, dan begitu Ramadan berakhir dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Kebangetan gitu loh. Ngadepin yang kelas 3 Anda kalah, lalu gimana nanti di luar Ramadan? Dan otomatis ketika siapkan full team, kita akan lebih harus lebih ekstra keras, dan pasti akan mempengaruhi ibadah kita, tapi paling enggak kita tetap bermain di level yang tinggi walaupun enggak seperti. Jadi itu yang terpenting. Apa kiat dan triknya? Kiat yang paling penting adalah dengan mempertebal tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bukankah konsep kul huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allah yang kita ibadahi di Ramadan, pemilik bulan Syawal. Allah juga di bulan Dzulqa'dah, Allah juga di bulan Dzulhijjah. Qul huwallahu ahad. Kalau kita benar-benar niat tulus kepada Allah, kenapa kita bedakan dengan perpindahan dimensi ruang dan waktu? Makanya kata para ulama menukil ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Mau menukil ucapan Abu Bakar ketika Nabi meninggal. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu ulama mengatakan man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat, wa man kana ya'budullah fa hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Ramadan, ketahuilah Ramadan telah lewat. Dan barang siapa beribadah kepada Allah, Allah adalah yang dan akan terus hidup di setiap dimensi waktu. Coba kita jujur, kita ini beribadah kepada siapa? Kalau kita beribadah kepada Allah, kenapa sikap kita bedakan drastis antara Ramadan dan di luar Ramadan? Itu statement yang sangat dalam dari para ulama kita. Dan yang kedua tentu saja doa. Al-Qulub Habib Halbi Al-Adini Wahidat yang membolak balik, pokokkanlah hatiku di atas agamamu. Itu yang banyak doa tentang masalah keistiqomahan, kekokohan hati dalam beribadah. Terus yang ketiga, jangan lepaskan momentum. Jangan lepaskan momentum. Atlet, hadirin, di beberapa ayat Allah menganalogikan antara ibadah dan pertandingan dan perlombaan. Dalam Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan dan ibadah. Seorang atlet yang ikut TC selama 4 tahun sebelum Olimpiade, lalu di tahun ketiga sakit, berhenti, itu biasanya harus ngulang lagi loh dari awal treatmentnya. Itu berat. Oleh karena itu jangan biarkan berhenti. Begitu berhenti, otot-otot kita udah kendor. Kita kita kita nggak latihan satu minggu aja itu udah terasa banget jatuh lagi tuh. Kita nggak latihan dua minggu aja repot. Bahkan ada cedera atlet harus ke gym setiap hari selama satu tahun ikut treatment itu. Kalau satu hari dia nggak ikut, itu harus ngulang lagi dari awal kayak minum obat. Jadi jangan biarkan. Oke, Idul Fitri adalah hari senang-senang, hari yang kita rayakan. Itu hari kedua harus ini lagi, harus fight lagi. Kalau nggak turun terus. Menjaga momentum itu susah. Menjaga momentum itu berat. Maka kalau momentum dapat dijaga sebaik-baiknya, jangan diturunkan. Jadi terus, jangan berhenti terus gitu loh. Kalau bisa puasa Senin Kamis, kalau lebih bisa lagi puasa Nabi Daud. Infak tuh dijalankan. Oke, enggak bisa seroya Ramadan, wajar. Nabi juga seperti itu polanya. Tapi jangan sampai kosong setiap hari dari infak dan sedekah. Ini yang perlu kita contohkan. Dan hadis qiyamul lail Nabi di Ramadan dan di luar, nanti kan Nabi istiqomah qiyamul lail. Jadi jangan sampai dilepaskan momentum yang udah di tangan kita. Dan yang terakhir, ingatlah surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian, bukan sampai datang bulan Syawal. Enggak ada ayat seperti itu. Enggak ada ayat beribadahlah kepada Allah sampai datang bulan Syawal, enggak ada. Ayatnya ayat terakhir dari surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Oke, terima kasih. Gimana Pak Moderator? Baik, ya, saya serahkan kepada Pak Moderator. Wassalamualaikum. Ibu dada saya tuh. Aduh, saya khawatir di dada ibu. Gimana ya? Tidak apa-apa deh, ibu. Tidak apa-apa ya. Ya, jangan mengecewakan ibu-ibu bisa bahaya itu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ibu-ibu pasti dalam puasa itu nggak bisa full sebulan di depan. Punya target untuk khatam Al-Quran. Kita dipotong dengan mens, jadi bagaimana kira-kira pendapat Ustadz kita teruskan tilawah selama kita menstruasi atau kita stop? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mohon dijelaskan bagaimana pendapat Ustaz tentang doa berbuka puasa yang sahih, yang sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertama, kalau maksudnya baca Quran, nggak usah khawatir. Walau talam bisawab, ibu kita membaca Al-Quran. Walaupun memang terjadi ya. Ya. Ulu talam pendapat yang kuat dan saya cenderung kesana dengan keterbatasan ilmu saya, bahwa wanita yang haid tetap bisa membaca Al-Quran sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, fi kulli ahwani. Nabi SAW berzikir kepada Allah di setiap kondisi, baik kondisi suci, hadas kecil maupun hadas besar, beliau senantiasa berzikir kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ketika wanita berhadas besar dalam kondisi haid, insya Allah dia bisa berzikir kepada Allah, dan di antara zikir adalah membaca Al-Quranul Karim. Itu poin yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, tapi saran saya safety player. Maksudnya apa? Terjadi khilaf yang sangat kuat, boleh tidak wanita haid menyentuh mushaf? Oleh karena itu, sebanyak para masyayikh atau para ulama mengatakan, gimana kalau safety player aja? jangan kontak langsung gitu loh, pakai sarung tangan atau sapu tangan ketika memegang mushaf. Itu yang kedua, jadi masalah selesai. Yang ketiga, ini penting, dan ini ibu-ibu harus, karena banyak ditemukan wanita yang galau ketika Ramadan. Iya, karena haid. Apalagi kalau datang haidnya tanggal 21 Ramadan. 22 itu udah lemes banget ya, gak dapat Lailatul Qadar nih. Karena gak bisa sholat, gak bisa puasa, dan seterusnya. Saya katakan tidak ada masalah sama sekali bagi wanita, asal kita paham konsep Adz-Dzariyat 56. Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Jadi apa tafsir ibadah ayat ini? Bisa dicek di buku-buku induk tafsir. Bisa dicek di buku-buku induk tafsir. Al-Imam Mujahid, para ulama tafsir mengatakan kalau Anda ketemu tafsir Mujahid maka pegang erat-erat, karena Ibn Abbas. Imam Mujahid menjelaskan bahwa makna ibadah li'amurahum wa'anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi kalau kita terjemahkan ayat ini dengan tafsirnya, maka bunyinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintah dan untuk aku larang. Dari sini terbukalah wawasan kita, ibadah itu bukan hanya mengerjakan perintah seperti sholat, puasa, zikir, salawat, haji, dan umroh. Namun salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan dengan ibadah adalah meninggalkan larangan. Ketika seseorang meninggalkan larangan, maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya tanya kepada ibu sekalian, ketika kita haid di bulan Ramadan, kita dilarang oleh Allah apa enggak? Dilarang sesuatu oleh Allah? Dilarang. Apa yang dilarang? Salat. Maka ketahuilah, ketika kita masuk subuh, waktu subuh, dan kita tidak salat subuh, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk waktu zuhur, kita tidak salat zuhur karena haid, kita sedang beribadah kepada Allah. Waktu asar dan kita sedang haid, kita tidak salat asar, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila masuk tanggal Ramadan, besok qadarullah kita haid pada malam hari ini. Contoh ya, ada dua ibu-ibu. Yang pertama Bu Aisyah dan Bu Susi. Bu Aisyah jam 10 nanti malam itu haid, dan Bu Susi enggak haid. Maka besok Bu Aisyah puasa enggak? Enggak puasa. Bu Susi puasa. Maka ketahuilah Bu Aisyah dan Bu Susi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan cara, karena kondisinya berbeda. Ini yang dilupakan oleh banyak wanita ketika Ramadan. Tapi dengan satu syarat, innamal a'malu binniyat. Hadis Bukhari, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Jadi untuk mendapatkan pahala ibadah bagi wanita haid, pada saat dia masuk waktu sholat, dia harus niatkan, "Gue saya enggak sholat zuhur karena Allah larang," gitu loh. Kalau saya enggak haid, sebelum bu, dia harus niatkan bahwa saya ini enggak puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Allah berikan saya saya enggak haid, saya akan. Jadi harus ada niat. Sama seperti sholat kan harus ada niat. Nah, begitu juga meninggalkan larangan harus ada niat. Ya, ini yang sering dilupakan. Barang siapa yang meninggalkan perselingkuhan dengan niat agar keluarganya utuh, maka dia enggak dapat pahala, dia enggak ibadah. Tapi barang siapa yang enggak selingkuh karena takut kepada Allah, maka dia beribadah. Dia beribadah, enggak, dia dapat pahala yang luar biasa, tidak berzina. Ini yang orang yang berhenti pakai narkoba karena khawatir HIV, karena pertukaran, dia enggak beribadah. Tapi orang yang tidak pakai obat-obat tersebut karena Allah, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa wanita yang haid jam 11 malam, lalu ketika dia haid, alhamdulillah bisa bangun jam 9 pagi, siang bisa makan bakso pakumis, nah itu enggak dapat pahala. nggak dapat pahala udah. Emang udah niat, udah senang banget ya, nggak dapat pahala. Tapi wanita yang haid, aduh haid lagi pengen puasa, tapi karena Allah larang saya nggak puasa, maka dia ya. Adapun yang kedua, masalah doa berbuka, doa berbuka. Malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perlu kita ketahui bahwa hadis ini, doa ini itu dari hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tapi kalau kita buka Sunan Abu Dawud, maka hadisnya enggak sekomplit ini, enggak sepanjang ini. Bunyinya hanya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Itu pun ternyata validitasnya dikritik para ulama. Karena ada perawi yang bernama Mu'adz itu mengirsal hadis. Saya nggak usah panjang-panjang bicara mursal ya, karena terlalu panjang juga tambah jenuh nanti. Karena ini istilah khusus masalah ilmu hadis. Intinya hadis ini nggak valid gitu loh. Istilahnya hadisnya tidak valid, tetapi nggak usah solusinya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud juga yang berbunyi dzahabadz dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Zahabal dhama, telah hilang dahaga. Wabtalatil uruk, dan kerongkongan telah basah, dan insyaallah pahala ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik dan lebih baik, dan hadisnya hasan, dan diantaranya dihasan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dan para ulama yang lain, dan sama-sama Daud. Itu yang perlu kita camkan. Jadi sekali lagi, kalaupun Allahumma laka sumtu, riwayatnya cuma itu aja, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Itu yang bisa dicek di Sunan Abu Daud, dan riwayatnya tidak valid. Nah, kapan kita baca? Kita baca itu dijelaskan para ulama pensyarah hadis, itu setelah kita batal. Jadi SOP-nya itu pertama baca bismillah. Terus Nabi kan kalau berbuka pakai rutabat. Kalau enggak ada kurma muda atau rutab, kurma kering, kalau nggak ada baru hanya minum seteguk air, hanya minum air. Maka kita batalkan dulu setelah kita makan tamar, rutab tamar atau makanan manis yang lain, kita minum air baru kita baca ma'u wa batalatil uruq wa tabatal ajr insyaallah, karena lebih sesuai dengan makna, karena maknanya kan telah hilang dahaga. Kalau dibaca sebelum batal ya kapan hilangnya, orang belum hilang kok udah hilang aja, gimana sih orang masih kausan. Jadi dibaca setelah semungkin itu. Ya. Gimana ibu-ibu? Ada yang dada-dada? Sudah ya? Cukup ya? Yes. Wassalamualaikum Muhammad. Kita persiapan sesi yang kedua. Subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.